jangan bangunkan ku saat pagi, karena ku sudah letih berharap dan menanti. Ku tak ingin bangun pagi, ku selalu tidur pagi, aku muak pagi hari. Jangan bangunkan ku saat pagi, karena ku sudah letih berharap dan menanti. Ku tak ingin bangun pagi, ku selalu tidur pagi, aku muak pagi hari. Telah berkali-kali, bahkan puluhan kali, lewat lembaran kertas putih ku tulis surat, tanda bukti bahwa aku bukan seorang pemalas. Seringkali ku coba, tapi hasilnya nihil. Mimpi seolah sekarang jauh tersimpan di tempat terpencil. Aku bagai kaum kecil ditindas, dilindas. Itulah sebab ku benci, ku muak lihat pagi mentari. Omonganku pagi membuatku iri. Ku benci bangun pagi, ku muak bangun pagi, hanya membuatku iri. Melihat rutinitas Tangerang pagi ini hanya membuat emosi. Sampai kapan ku terus terkurung, termenung dalam jiwa yang murung. Ku benci bangun pagi, muak ku bangun pagi, tolong jangan bangunkan tidurku saat pagi. Aku masih letih, sampai jumpa saat malam nanti. Oh Tuhan, berikan jalan untukku tetap bertahan. Langkah-langkah yang ku tempuh, ku yakin semuanya indah. Telah kulangkahkan kaki untuk berjuang, tak habis sentir rintangan datang menerjang. Sebuah kehidupan begitu amat kejam, terkadang ditindas atau malas sebaliknya menindas. Ku tak pernah mengira dunia telah berubah, banyak hal yang beda kurang.